Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mengikuti acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian Kitab Al-Muntakhabat yang dilaksanakan dalam pengajian Ahad kedua, 18 November 2007 yang lalu di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak pembahasan dari Kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian keempat. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu بأمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إنريكي قولا Naturakan puji syukur dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Ing menapa kaula soho panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa ta'ala pinaringan taufik hidayah, saged pinanggih, saged kempal wonten ing menika majelis kelayan dipun naungi, dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Iman kita, keluarga kita, kewontenan kita, saha urip penguripan kita, mugi-mugi sedayanipun kala wau dadosaken kita sedaya minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah ma'anai li syafa'atil uzma mir rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ingriki para sebagian ikhwan wonten ing Pondok Pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kala wau nyangkut dateng masalahipun perjalanan kaula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom, ingkang mayung wonten ing sak ngandhapipun Tariqah Al-Qadiriyah Wan-Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah. Dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau ing mriki kelayan Ba'dul Ikhwan dipun dadosaken kalih juz ingkang pundi kitab kalih juz kala wau kawula asmani Al-Muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wasilatir ruhiyah. Ing dalem kitab ingkang ngingingi perjalanan thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah kala wau ingkang pertama kawula bikak kelayan membahas ingkang menyangkut dateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengajeng-ngajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalem angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika kelayan pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi nur ingkang nyangkut dhateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing mriku wonten tatanan kalih ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingingi dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedayanipun alam semesta saisinipun. Ingkang nomor kalih ngingingi tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidukut tawajjuh angsalipun estu ing dalem madhep dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ing riki sebab badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi ndadosipun padhanipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk tuntunan, pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan bekto ma'rifatul khosoh saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para rawuh zaman iku lho wong jenenge menungso kita mesti wong menungso niku nggih luwe. Mek pun luwe niku mesti kepingin mangan. Nggih napa mboten? Mek pun kepingin mangan tentu sing dipangan niku pele-pele. Nggih ta? Sing dipele niku sing cocok, sing seneng karo hawa nafsu nafsune. Pun sampean takokno. Kira-kira nggih ta. Mangan karo ngisine niku enak pundi? Semangat mangan karo ngisine semangat pundi? Tenang khusyuke mangan karo ngising tenang pundi? Mesti mlayune teng mriku. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap bakdo panjenenganipun niku saking kholak mantun ngising mesti Kanjeng Nabi niku napa ndonga teng Gusti Allah ghufranak nyuwun ngapura menyang Gusti Allah gletek celek panganan soro-soro masak soro-soro nggih napa mboten telek bumbu soro-soro ngene cerewet ngene rewel tibane seenak anjengkinge coba. Mesti ini isin, tak ngerti entah. Loh, seenaan teng ngisine. Lama sampean niku omongan kok sakit enak nggih. Ya nopo nggih. Nah niku omong-omongan babakan nopo, babakan sijine pikiran karo atine madhep dadi siji. Mboten enten sing jenenge wong ngising niku madhep macam-macam niku. Ngising nggih ngising tok. Nggih napa mboten? Nggih, sing ditokno mboten macam-macam. Ya pun ngeten niku. Mangane sing dipangan macam-macam. Nggih ta, dadi siji. Nggih padha wong teng umroh, padha wong kali teng Mekah. Nggih ta, modele niku lho masyaallah. Ya nopo istiqomah itu makninae. Nggih ta, madhep teng Gusti Allah. Tapi begitu sudah lewo-lewo, apa mana ono handphone ni tak ngai berita, gitu. Nang keluarga nelpon buyar, gitu. Pun beten jalan khusyuk ini, mereka pun beten nyuci, beten tauhid, beten ada kursi tauhid, gitu. Enak ngisinge, gitu. Dodok-dodok kita. Napa malah kalau rokokan was. Kita Kanjeng Nabi dawuh ghufranak ghufranak ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Lho ngeten lho metu kabeh swara sampean. Kita wis sampean niku. Mangkane. Pun nggih. Dados napa? Sing penting dados saene dados slamet te. Wekdal Allah Subhanahu wa taala. Dadosaken nur. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nuripun Rasulullah dipun lenggahaken wonten ing ngajengipun Gusti Allah. Coba fi maqamil qurb. Nuripun Gusti Allah dipun lenggahaken wonten ing pelenggahan keparek wonten ing ngersanipun Allah. Pinten dangunipun? 12.000 tahun. Coba dawuh niki sampean artosi sing rodok jeru. Sinten mawon kewontenan kula kalin jenengan. Ing dalem keadaan nopo kemawon. Perlune cuma siji tok. Kepingin park diparki. Nggih napa mboten? Sampan liwat wasilah, sampan liwat robitoh, sampan liwat silsilah, sampan liwat silaturahiyah. Niki kabeh tujuane supaya parek diparek ki. Mek cara wong ngadepi susah napa? Besok kepingin diteleki kalau Rasulullah mboten nelei dhewe mboten. Ini maqamul qurb. Pingin marek dhisik. Tapi marek niku repot. Mek mboten liwat iman, mek mboten liwat i'tiqad. Gitu, marek. Niki cara zahir mawon. Saman kumpul tiang sae, dados sae kok. Saman kempal tiang mboten sae, nggih mboten sae kok. Malah dipun dawuhaken wa min hikmatil bi'asah. Nika ngantos dipun dawuhaken iso kok. Sing modele uang mau wis dicap sakjane dadi wong ciloko. Nggih ta? Tapi barokai gelem ngumpul marek. Dadi wong bejo besok nak ngersani pun Allah. Niki lho masalah marek. Kae satu kula ngewangi, gak apa-apa. Sing penting ngumpul karo wong nggolong wangi. Nggih melok wangi. Nggih napa mboten? Malah-malah sing lenggo, sing nggolong wangi wis gak wangi, sampean sik tetep wangi. Ki podo kali omong-omongan, mek iso dadi wong sing ahli zikir menyang Gusti Allah. Mek gak iso wong zikir menyang Gusti Allah, ya ngumpul karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Mek gak iso ngumpul karo wong zikir menyang Gusti Allah, ya sing seneng karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Mek gak iso seneng karo wong zikir menyang Gusti Allah, ya aja ngilokno. Lah wis mari ngono. Dadi makom gurep. Bodoh. Ya apa urusane wong bodoh iku? Iso dadi slamet iku ya apa? Ya takokno. Qoribun minal ulama au ba'idun anil ulama. Lho, urusane niku teng mriku tok. Marek apa enggak? Marek niki napa salah satu hikmah Allah Ta'ala dadosaken nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalul amr, kawitan nuripun Kanjeng Nabi dipun dadosaken wis dilenggahno 12.000 tahun fi maqamil qurb indallahi subhanah. Marek sak lajenge menika nggih. Lajeng Allah Ta'ala dadosaken nur kala wau dipun dadosaken dening Gusti Allah napa sekawan bagian. Bagian pertama dadosaken arasy, ingkang nomor kalih kursi, ingkang nomor tiga hamalatul arasy, malaikat sing jaga arasy, ingkang nomor sekawan dadosaken sing jaga kursi. Niki kantun ingkang sekawan, pecahan ingkang sekawan niki Allah Ta'ala dos pundi? Nggih, makom kursi kala wau dipun lenggahaken dening Gusti Allah teng makom pundi? Teng makom mahabbah, makom cinta selama 12.000 tahun. Marek ngumpul dadi siji tapi mboten enten i'tiqad, mboten wonten iman, mboten enten cinta, damel napa? Kita mangkane wonten setunggalipun cerita niku wonten raja niku napa ziarah dhateng Sayyidina Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. ing riku raja niku tanglet. Sapa uang sing nututi menangi Syekh Abu Yazid dalem raja ya wis Syekh ya Abu Yazid iku tuman dawuh apa menang awakmu anu dawuh teng kula niku ngeten man yazurni lam tuhrikuhu nar sapa sing tuman ziarah nang aku besok enggak bakal diobong karo geni neraka. Terusipun raja kon niku ngomong apa kon mosok gurumu ngomong ngono Abu Jahal iku lho ya apa oleh bunga oleh seneng karo Kanjeng Nabi ya kan ya waktu dilahirno sampai koyok ngono mbelani kenyataane Kanjeng Nabi gak iso mbela Abu Jahal iku tetep mlebu neraka kok mboten ngeten raja mboten ngeten Abu Jahal niku mboten nanti mirsani Kanjeng Nabi niku minangka Kanjeng Nabi minangka Rasulullah mboten. Selamine niki niku sing dijilok niku cuma niku ponakane. Selama niki sing dijilok niku anak yatim Abi Thalib. Mboten minangka Rasulullah mboten, mangkane mboten dadekno selamat. Kita lho ngeten iki mungkin. Nah niki enten napa niki? Enten napa niki? Punta. Masalah penyakit kaya ngeten niku punta. Kita jadi nek cara dawuh-dawuh niku setiap tiang niku hebat yak nopo mawon dipun lenggahaken dening Gusti Allah dados tiang ingkang hebat begitu dia dilahirkan mesti sudah disiapkan oleh Allah disiapkan nopo uang sing musuhi uang sing benci uang sing ingkari kita uang sing bakal ngerusak. Nggih pun ngeten niku. Aja kaget. Saman dilok teng hadis bad'i nuzulil wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita Kanjeng Nabi didhawuhi malaikat ndredeg-ndredeg rawuh dhateng Siti Khadijah, "Ayo kemulono anu pun mboten kuat anu napa? Pun tah belai Siti Khadijah, pun tah mboten napa-napa sampean." Kanjeng Nabi, "Siapa iki?" Monggo teng Warokoh bin Naufal. Ngeten monggo dipun laporaken teng mriku. Lah Warokoh niku tiyang alim, ahlu Taurat, ahlu Injil. Semerap dateng tanda-tandanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang pun matur teng Warokoh cerita, barang pun cerita-cerita. Napa dahipun Warokoh? Nggih sampeyan niki sing besok bakal jadi wong gedhe. Kita tapi di saman siap-siap sampan besok bakal dimusuhi sampan besok bakal diusir sampan besok bakal hijrah saka Mekah teng Madinah kathah musuh sampean mek kula nututi sampean Kanjeng Nabi kula bakal bela sampean awal bad'u nuzulil wahyi Warokoh pun daunge ten dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jadi kiai gak wani dimusuhi wong. Padane kiai ini jangkep wae. Tambah sampean ngeten sing musuhi niku tambah kanggo jangkep-jangkep sampean. Nek sampean mboten jangkep nggih cuma kanggo napa? Kanggo nambeli mulyakno sampean. Jadi kiai dirasani. Sapa sing ngomong? Aduh, jrangkong. Tenang-tenang mawon. Alah, sing penting sae dados selamat. Nggih ta? Pun. Nggih, cinta. Terus puni manakipipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Diwei berita Kanjeng Syekh niku lho. Ngapa enten tiyang nangis-nangis teng kuburan? Yasihu fi gabri. Gita nangis dalam kuburan iki ya napa dicongok karo Kanjeng Syekh ayo tak dilok napa dhewepun Kanjeng Syekh iki biyen teman teko nang aku cuman ziarah nang aku padahal sampai secara mutlak Kanjeng Syekh dawuh sapae sing tuman liwat nang sekolahku nggih ta Lho, duduk ziarah, duduk liwate nek sekolah teng Kanjeng Syekh mboten iman iktikote niku lho sing dibela karo Kanjeng. Niku sing dibela. Pun paham ya? Jadi mek wis tarek dilunggokno kelayan Gusti Allah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam teng maqamil hub, maqam cinta selama 12.000 tahun. Sabadane kudus pun di dipun pecah malih sekawan pecahan. Pecahan pertama dipun dadosaken kolam, pecahan kedua dipun dadosaken loh, pecahan ketiga dipun dadosaken swarga. Nggih ta? Lajeng sing sekawan dipun lenggahaken dening Gusti Allah wonten ing makom pundi? Makomul khauf selama 12.000 ta. Ayo. Jadi kok kalam lo swarga nggih ta? Sak badane dipun dadosaken dening Gusti Allah dipun lenggahaken teng makom khauf 12.000 ta. Niki enten napa niki? Kita ayo sing wedi menyang Gusti Allah, sing wedi. Maksudnya wedi niku napa? Eling kolam. Kabeh iku wis ditentokno karo Gusti Allah, saidun am syakiyun. Terus eling loh, kabeh iku wis tercatet. Kita lajeng napa ono ana swarga? Masih kono ana swarga sing seneng, sing bunga, sing enak, tapi ojo keenaken. Mangkane kabeh niki akhire dilungguhno teng makom khauf. Nggih, supados kula kalih panjenengan kan niku wedi teng Gusti Allah, sadar dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki pribadi niki. Mek pun perjalanan ruhaniah kula kalih panjenengan niku sampun dipun siapaken kados mekaten dening Gusti Allah, baru Gusti Allah niku napa ndadosaken perangkat untuk mengimbangi, untuk mendampingi perjalanan kula kali panjenengan dhateng ngersanipun Allah. Ndadosaken napa Allah Ta'ala? Ndadosaken sekawan bagian, setunggal ndadosaken malaikat, nomor kali ndadosaken srengenge, nomor tiga ndadosaken bulan, nggih ta? Lajeng ndadosaken napa? Ndadosaken bintang-bintang. Tapi kabeh niki perlengkapan mawon. Mboten dados pokok mboten. Nggih ta? Sing pokok nggih wau niku tiga wau. Siji parek. Nomor loro cinta. Nomor telu ngrasa wedi. Lho niki lho. Bagian sing sekawan niki. Nggih ta? Dipun dadosaken malih dening Gusti Allah, dipun lenggahaken wonten ing makom rojak. Wedi ya wedi, tapi ojo gampang cilik ati. Makom rojak niku dilonggokno karo Gusti Allah pinten dangune? 12.000 tahun. Pun niku tok, kula kalih sampean niku pun niku tok. Enten liyane sekawan niki. Parek, cinta, wedi, gedhe ati. Ayo diitung sakniki. Kadaan kula kali jenengan. Siji eling, loro lali, telu seneng, papat susah. Lha padha. Nggih ta? Nggih ta? Mboten enten limo. Mateo. Lha sekawan niki tok. Niki sing dados napa? Tuntunan para guru-guru tarekat. Mugi-mugi pinaringan dawa umur. Pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur saged pinanggih, saged kempal malih wonten ing menika majelis saged nerangaken jelasaken punapa-punapa ingkang sampun kawula aturaken, ingkang sampun kawula imlakaken, ingkang sampun kawula catet-catetaken dhateng para ikhwan-ikhwan asatidz wonten ing Pondok Al-Fitrah menika, nyatosaken manfaat, nyatosaken kebukaipun manah kelolaan panjenengan sedaya pikantuk ridha Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.